bagaikan dentuman peluru perang. Di saat dirimu melempar senyuman, rasanya ingin mati. Istana hatimu. Masa sih? Ya jelas Jo. Tasya Geopra. Percaya, coba lihat di dadaku, detak-detak jantungku berkata ku cinta kamu. Yeah, I'm gonna go. jelas. Senyuman Mona Lisa tak seindah senyummu, begitu dahsyat. Kau menggoncang jiwaku. Sungguh, aku tergoda. Kita sama tergoda. Coba lihat di dadaku, detak-detak jantungku berkata ku cinta kamu. Sama-sama.